وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قوم مسلمين dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Mulakhas Fiqhi karya Fadilatul Syekh Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan, di mana kita membahas tentang kitab Taharah. Dan pembahasan kita pada malam ini adalah babun fi ahkamil mashi 'ala al-khuffaini wa ghairihima min al-hawail. Yaitu bab di dalam hukum-hukum menyapu di atas khuf dan selainnya dari hawail, dari benda-benda yang menghalangi, yaitu menghalangi daerah yang wajib dibasuh. Apa itu khuf? Saya tidak tahu, ada yang bawa buku terjemahan dari kitab kita ini, apa dikatakan di sana? Terjemahnya apa? Sepatu. Hah? Khufain itu apa terjemahnya? Sepasang sepatu. Baik. Alih berikan bahasa itu akan memberikan gambaran. Sebagaimana kita dulu pernah mengatakan kaf. Kaf diterjemahkan terkadang telapak tangan. Maka gambarannya telapak tangan yang ini. Yang ini punggung tangan. Sementara kaf dalam bahasa Arab adalah yang ini, yang saya gerakkan ini. Maka kalau yang saya gerakkan ini artinya telapak tangan, maka ini perut telapak tangan, ini punggung telapak tangan. Kalau kaf diterjemahkan dengan tangan, maka ini telapak tangan, ini punggung tangan. Maka ketika terjemahan mengatakan seluruh badan wanita itu adalah aurat kecuali wajah dan khuf dan kaffaini, kaf berarti yang ini dan yang belakang tidak termasuk aurat. Jadi salah menerjemahkan nanti berdampak pada salah konotasinya kemana. Begitu juga dengan sepatu. Gambarannya orang pakai sepatu bermacam-macam. Ada yang terjemahkan khuf ini sepatu bot. Maka gambarannya orang pergi ke sawah atau ke ladang. Sepatu tinggi yang dipakainya terbuat dari karet. Ya. Ada yang dinamakan sepatu kulit. Sepatu kulit bermacam-macam. Ada yang sepatu kulitnya yang rendah, ada yang tinggi. Nah, sengaja saya bawa yang namakan dengan khuf itu ini. Ya sudah lama nih. Nah, ini dia. Ini yang namanya khuf. Dia terbuat dari kulit, dipakai di kaki, Jika dia terbuat dari wol, namanya kaos kaki atau jaurab. Tapi ketika dia terbuat dari kulit, maka namanya khuf. Ini dipakai juga untuk melindungi kaki. Ya, kalau oleh orang Arab sekarang untuk pakai pengganti kaos. Ya, kalau waktu dingin. Nah, dia tidak pakai sol. Ya, nah, dahulu kalau sekarang mungkin lebih praktis ya pakai lesreting. Dulu boleh jadi dia diikat. Kalau gambarannya dekat dengan sepatu tentara, polisi, satpam, ya, yang mana disyaratkan oleh ulama, khuf itu adalah dia menutup daerah yang wajib dibasuh. Berarti dia menutup mata kaki. Jadi kalau dia rendah dari mata kaki, enggak. Ya, nah maka ini yang namanya khuf, ya, terbuat dari kulit yang dipakai di kaki. Jadi tidak pakai sol dan gambaran tidak katakan sepasang sepatu. Tidak, dia tidak sepatu. Beda lagi. Kalau sepatu bahasa Arabnya hiza. Ya, baik. Mudah-mudahan mudah kita bisa menangkap, memahami, ya. Maka kalau yang tadi sepasang ini terbuat dari wol, saya katakan tadi, maka namanya jaurab bahasa Arab, kalau kita namanya kaos kaki. Ya, kalau terbuat dari wol. Baik. Inna dinana dinu yusrin la dinu masyaqqatin wa haraj. Sesungguhnya agama kita ini agama yang mudah. Ya. Bukan agama yang susah, yang memberatkan. Tidak. Yad'u li kulli uhalatin ma yunasibuha minal ahkam. Agama ini meletakkan bagi setiap keadaan hukum yang cocok dengannya. Dalam seluruh keadaan ada hukum yang cocok. Mimma bihi tatahaqqaqu maslahah. Di mana dengan hukum itu terwujudlah kemaslahatan. Wa tantafi al-masyaqqah, dan hilanglah kesusahan, kesulitan atau keberatan. Jadi agama ini bukan mempersulit. Ya. Tapi juga tidak menggampang-gampangkan gitu. Agama ini kalau kita ikuti, subhanallah, dia untuk kemaslahatan ibad, kemaslahatan hamba, dan menghilangkan kesusahan. Ada sebagian agama tak susah. Kalau kita ibadah gratis atau enggak gratis? Kalau kita beribadah gratis. Ada sebagian agama harus dia mengeluarkan uang setiap hari minimal 150 ribu. Untuk apa? Beli sesajian. Dia beli, dia bakar, dia buang. Kalau dia enggak punya uang, dia tidak bisa beribadah. Ya, agama kita, agama Islam, agama yang sangat mudah sekali. Ya, ada orang dia berusaha mencari uang untuk apa? Untuk kematiannya. Karena acara kematiannya terkadang ada yang 1M, ada yang 2M. Apalagi acara seperti pembakaran. Ya. Itu butuh dana yang besar. Di suatu daerah kalau tidak dilakukan itu, dikuburin dulu terus dibongkar lagi. Agama kita ada agama yang mudah. Ya. Omin dalik, di antara kemudahan agama ini yang cocok untuk kemaslahatan dan menghilangkan kesusahan atau pembebanan, ma syara'ahu Allah fi halatil wudu, apa yang disyaratkan oleh Allah dalam keadaan berwudu. Idza kana 'ala shay'in min a'dha'il mutawaddi' ha'ilun yashuqqu naz'uhu wa ihtaju ila baqa'ihi imma liwiqayati rijlaini kal khuffaini wa nahwihima aw liwiqayati ar-ra'si kal 'imamati wa imma liwiqayati jurhin wa nahwihi kal jabirah wa nahwiha fa inna asy-syari'a rakhasa lil mutawaddi' an yamsaha 'ala hadhihi al-hawa'il wa yaktafi bidzalika 'an naz'iha wa ghasli ma tahtaha takhfifan minhu subhanahu wa ta'ala 'ala 'ibadihi wa daf'an lil haraj 'anhum. Apabila ada sesuatu di atas anggota orang yang berwudu penghalang atau alas yang menyusahkan untuk dicopot dan dia membutuhkan untuk tetap dipakai, kalau dia buka dia tidak pakai lagi lain hal, sekarang dia buka terus dia pakai lagi gitulah ya, untuk membukanya susah, untuk masangnya susah juga. Imma boleh jadi liwiqayati rijlain, untuk menjaga atau melindungi kaki seperti khuf dan contoh yang lain. Maka kita lihat kalau sekarang khuf pakai lesreting ya, gampang. Sepatu tentara juga ya, gampang. Kalau dulu talinya belit-belit gitu ya. Membukanya butuh waktu, memasangnya juga butuh waktu. Ada masyakkah. Ya. Au liwiqayati ar-ra's atau memelihara kepala, melindungi kepala bil imamah, dengan imamah yang dibelit, kadang panjang. Ya, dibuka dulu terus pasang lagi. Ada masyakkah di situ. Subhanallah, lihat. Ya, mungkin ibu-ibu pakai lili, balik-balik kepalanya ya. Terus butuh waktu. Ya, kadang perlu ada cermin, enggak ada cermin. Baik. Wa imma li wiqayati jurhin wa nahwi, atau penutupnya tadi disebabkan oleh melindungi luka. Kal jabirah, seperti perban, pembalut. Wa nahwiha, dan yang semisalnya. Jadi ada alas atau yang menutupi, benda yang menutupi di atas anggota orang yang berwudu. Fa inna syari'a rakhasa lil mutawaddi', sesungguhnya syariat memberikan dispensasi kepada mutawaddi', kepada orang yang berwudu. Ayam saha ala hadhil hawail, menyapu di atas benda-benda yang menghalangi tadi. Ya, perbannya atau palanya atau kakinya, ya. Wa yaktafi bidzalika min naz'iha wa ghasli ma tahtaha, dengan menyapu di atasnya sudah mencukupkan dia untuk mencabutnya atau membukanya dan membasuh bagian tubuh yang ada di bawahnya. Jadi enggak perlu lagi, enggak perlu dibuka imamahnya, enggak perlu dibuka sepatunya atau yang tadi khufnya, atau tidak perlu dibuka perbannya. Takhfifan minhu subhanahu wa ta'ala, sebagai dispensasi, keringanan, sebagai keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadihi, terhadap hambanya. Wa daf'an lil haraj, dan untuk menghilangkan kesusahan daripada hamba-hambanya. Ma ja'alallahu min fid-din min haraj, Allah tidak akan buatkan dalam agama ini dari kesusahan. Ibnu Qayyim dia mengatakan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia membasuh kaki, ingin membasuh kakinya, sangat simpel sekali. Kalau seandainya kakinya sedang memakai khuf, dia tidak buka agar dibasuh, tapi dia sapu di atasnya. Tapi kalau seandainya tidak memakai khuf, ya dia basuh. Ya, begitu juga dengan imamah. Ya, jadi sangat-sangat dimudahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma masul khuffaini aw ma yaqumu maqamahuma min al-jawrabaini. Adapun menyapu di atas khuf tadi. Ya, menyapu di atas khuf atau yang memposisikan dengan posisinya seperti kaus, kaus kaki. Juga kondisinya. Wal iktifa'u bihi min ghusli rijlain. Ya, dan mencukupi menyapu, tidak perlu lagi membasuhnya. Fa huwa thabitun lil ahadith sahihati al mustafidati al mutawatirati fi mas'ihi fil hadir was safar wa amri bidzalik wa tarkhisuhu fihi. Perbuatan ini telah tetap terbukti dari hadis-hadis yang sahih, yang mustafid, yang banyak, al-mutawatir, yang sampai kepada tingkatan mutawatir di dalam penyapuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam keadaan hadar, yakni tidak safar, au fis safar, atau dalam keadaan bersafar, dalam keadaan muqim atau safar. Wa amrihi bidzalik, dan perintah Nabi untuk demikian. Ya, wa tarkhisuhu fihi, dan keringanan yang diberikan oleh Nabi untuk itu. Jadi bagi kita musafar mungkin. Jadi kita yang tidak bersafar, mungkin pergi ke kantor, atau termasuk juga ibu-ibu di rumahnya aja, tapi dia pengen pakai kaos kaki misalkan, maka boleh dia untuk menyapu di atas khufnya. Ya. Qala al-Hasan, Hasan al-Basri, dia mengatakan, haddathani sab'una min ashabi Rasulillah. 70 orang dari sahabat Nabi menceritakan kepadaku, annahu masaha 'alal khuffain, bahwasanya Nabi menyapu di atas kedua khufnya. 70 min ashab, 70 orang sahabat Nabi. Maka ini hadisnya sudah mutawatir. Ya, hadisnya sudah mutawatir, banyak sahabat yang meriwayatkan bahwasanya Nabi menyapu di atas khufnya. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, rawa al-masha 'ala al-khuffaini khala'iqu la yuhsawna min as-sahabah. Khalaiq yakni makhluk, maksudnya para sahabat wa huwa jaiz, menyapuan itu adalah boleh. Naqala Ibnu Munzir wa ghairu ijma'al ulama ala jawazihi. Ibnu Munzir dan yang lainnya menukilkan ijma'nya ulama terhadap penyapuan ini atau terhadap pembolehannya. Wattafaqa alaihi al-sunnah wal jamaah. Al-sunnah wal jamaah telah sepakat, ya, bahwa bolehnya menyapu di atas khuf. Bi khilafil mubtadi'ah, berbeda dengan ahli bid'ah, alladzina la yarawna. Jawazahu, di mana mereka tidak memandang atau berpendapat boleh penyapuan. Di antaranya adalah Syiah. Syiah ketika membasuh kaki, mereka tidak membasuhnya tapi menyapu. Ketika memakai khuf, mereka tidak memandang bolehnya untuk menyapu di atas khuf. Ya. Baik. Hukum al-mashh ala al-khuffain. Yani tata cara, ya, tata cara penyapuan di atas khuf atau hukum-hukum yang berkaitan dengan penyapuan di atas khuf. Annahu rukhsatun, bahwasanya itu adalah keringanan, ya, rukhsat. Apabila kaki kita pakai khuf, ya, akhdan bi rukhsatillahi azza wa jalla. Wa iqtida'an bin nabi, dan mencontoh nabi. Mencontoh nabi, yang ketiga menyelisih ahli bid'ah. Ya, wal mashu yarfa, menyapu itu menghilangkan hadas dari benda yang ada di bawah yang disapu. Kita menyapu khuf atau kaos kaki, maka dengan kita menyapunya, maka terangkatlah hadas dari kaki yang ada di bawah kaos. Ya. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatakallafu didd halihi allati 'alayha qadamahu. Dan sungguh Nabi tidak membeban-bebani dirinya, menyelisihi kondisi dirinya yang mana di atas kondisi itu keadaan kedua kakinya. Ini contohnya, kakinya pakai kaos kaki atau khuf, dia tidak sengaja untuk membukanya, gitulah. Atau kakinya terbuka, dia tidak sengaja untuk memakainya. Apa yang dia dapatkan kakinya, dia berlakukan. Jika dia memakai khuf, dia sapu. Jika seandainya tidak, dia basuh. Bal in kanata fil khuffain masha ala khuffain, fa in kanata fil khuffain, apabila kedua kaki itu sedang memakai khuf, masah alal khufain, maka dia sapulah di atas khufnya. Wa in kanata makshufatayn, kalau seandainya kedua kakinya itu terbuka, yakni tidak memakai khuf, ghasalal qadamaini, ya, beliau basuhlah kedua kakinya. Fala yushra'u labsul khuffi liyamsaha alaihi, maka dia tidak cepat-cepat untuk membasuh kedua, tidak cepat-cepat memakai khuf agar menyapu di atasnya. Ya, jadi sangat simpel sekali, sangat mudah. Ba'a keadaan segitulah yang dilakukan. Kalau nyu tidak pakai khuf, nyu basuh. Kalau nyu pakai khuf, nyu sapu. Begitu juga dengan kaos kaki. Nah, kalau misalkan di masjid kita memang perlu ada, ya, semacam wastafel di luar, maka orang yang memakai khuf atau orang memakai kaos kaki, cukup dia letakkan apa, sepatunya di rak-rak sepatu, lalu dia bisa berwudu. Kalau misalkan masuk ke dalam, pasti basah kaos kakinya, ya. Nah, tapi kalau di luar itu bisa. Nah, kita lihat di Indonesia ini jarang kita mendapatkan fasilitas, atau di daerah kita ini jarang kita mendapatkan ada fasilitas itu, ya, ada fasilitas itu. Kalau di Arab Saudi ada, ini ada tempatnya berwudu di atas dengan pakai wastafel, berwudu dengan yang anu, sehingga tidak mesti harus membuka kaos kakinya. Kalau kita kadang-kadang mau masuk ke WC ada air dulu, ya, mau tak mau kita harus membukanya. Baik. Wa muddatul mashi, masa penyapuan, alal khufaini bin nisbati lil muqim, masa penyapuan terhadap dua khuf itu, terhadap khuf, ditinjau bagi orang yang muqim. Waman safaruhu la yubihu lahu al-qasar, dan atau orang yang bersafar yang tidak boleh qasar. Baik, ada safar yang boleh qasar, ada yang boleh, yang tidak boleh qasar. Safar itu adalah keluar dari negeri. Baik, ke pasar usang misalnya, itulah safar namanya. Tapi belum, ya, belum boleh mengqasar. Karena pendek. Itu namanya safar qasir, safar tawil, ya. Nah, safar yang mana safar kita itu sallallahu alaihi wasallam ja'alal musafir thalathata ayyamin wa la yalihinna wa yawman wa laylah lil muqim, berdasarkan kepada apa yang diriwayatkan oleh Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan bagi orang yang safar 3 hari 3 malam dan 1 hari 1 malam untuk orang mukim. Wabtida'u muddati fi halatain, awal hitungnya tempo. Ini kapan nih awal temponya ini? Ya, baik orang yang mukim atau orang safar. Apakah awal dalam penyapuan mulai dari dia membasuh memakai khufnya, atau mulai dia awal penyapuan, atau berawal dari awalnya dia batal wudu? Misalkan seorang berwudu dulu, setelah itu dia mau memakai kaos kakinya jam 7 misalkan, lalu dia pergi ke kantor. Lalu jam 9 dia sholat duha. jam 10 batal wudunya, jam 12 dia sholat zuhur. Baik, mana yang dikatakan dengan awal penyapuan atau mulai dihitungnya 1 kali 24 jam bagi orang mukim? Ada yang mengatakan awal dia memakai, yakni berarti tanggal jam 7. Kalau dihitung berakhirnya pada jam 7 besoknya. Ada yang mengatakan jam 10 karena batal wudunya jam 10. Ada yang mengatakan jam 12 karena dia berwudu dan itu adalah awal dia penyapuannya. Maka kalau seandainya jam 12 sebelum sholat zuhur, kapan berakhirnya? Zuhur berikutnya. Ya, kalau seandainya jam 7 dia berwudu, kemudian dia berkos kaki, enggak batal-batal wudunya. Sholat zuhur dengan wudu yang tadi, sholat asar dengan wudu tadi, ya, maghrib baru dia batal wudunya. Berarti kapan ya berakhir untuk penyapuannya? Hah? Maghrib yang akan datang. Karena kalau seandainya hitungannya, ya kalau hitungannya awal penyapuan. Nah, apa kata Syekh? Yakunu minal hadathi ba'da lubsi. Kalau Syekh mengatakan di sini, berbeda lagi Syekh Ibnu Utsaimin, dia memandang adalah dalam awal sapuan. Kalau Syekh Saleh Al-Fauzan, awal mulai terhitungnya adalah mulai dari terjadinya hadas, batalnya wudu. Berarti kalau kita contohkan tadi jam berapa? Jam 10 pagi tadi. Ya. Berakhirlah pada jam 10 besok. Ya. Hadas setelah memakai. Kalau pas dia pakai jam 7 ya sudah pakainya, terus mau teruklah misalkan sebelum sarapan dia pakai, habis sarapan kentut dia ya jam 7.4 teruknya, sudah terhitung dari jam 7.4 nya ya. Baik, kenapa? Nah, ini Syekh memberikan alasan, li'annal hadatha huwal mujibu lil wudu, karena hadas itu yang mewajibkan, yang mengharuskan kita berwudu. Wa li'anna jawaz al-mashi yabtadi'u min al-hadas. Dan karena bolehnya menyapu di berawal dari terjadinya hadas. Kalau seandainya tidak ada hadas, kan enggak mesti dia menyapu. Ya? Fayakunu ibtida'ul muddati min awwali jawazil mashi, maka mulailah ya, mulai terhitungnya tempo itu dari awal bolehnya menyapu. Kapan boleh menyapu? Setelah terjadinya hadas. Paham ya? Baik. Wa minal ulama man yara anna ibtida'ul muddati yakunu minal mashi ba'dal hadas. Nah, ini saya katakan tadi. Di antara ulama ada yang memandang bahwa hitungan awal dari tempo ini adalah terjadi dalam penyapuan setelah adanya hadas. Kalau dari contoh kita tadi kapan? Mau sholat zuhur. Dia punya hadas jam 10, tapi dia baru mau menyapu karena dia berwudu untuk sholat zuhur jam 12. Maka terhitunglah di situ. Itu di antara pendapat ulama. Baik. Kita azan dulu. Mudhalu. Man yu'adzin. Thank you. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita lanjutkan syurutul mas'i 'alal khuffain wa nahwihima, syarat penyapuan di atas khuf dan yang semisalnya. Ada beberapa syarat. Yang pertama, yushtaratu lil mas'i 'alal khuffaini wa ma yaqumu maqamahuma min al-jawarib wa nahwiha an yakuna al-insan halal rubsihima 'ala taharatin min al-hadath. Disyaratkan penyapuan di atas khuf dan yang semisalnya dari kaus atau yang lain, hendaklah orang yang kondisi orang yang memakainya hendaklah sedang di atas taharah dari hadas, dalam keadaan suci. Syarat pertama, hendaklah dia dalam keadaan suci di dalam memakainya. Jadi artinya apa? Dia berwudu dulu, baru setelah itu dia memakai jawrab atau kaus kaki atau yang lain. Lima fi sahihaini wa ghairihima anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala liman arada naz'a khuffaihi wa huwa yatawadda. Disebabkan dalil yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, bahwasanya Nabi SAW mengatakan kepada orang yang ingin membuka kedua khuf Nabi yang mana beliau sedang berwudu, apa kata Nabi? Da'ahuma, biarkan kedua kaki. Fa'ini adakhaltuhuma tahiratain, karena aku telah memasangnya dalam keadaan suci. wa hadis, dan hadis Nabi, umirna an namsaha 'ala al-khuffaini idza nahnu adkhalnahuma 'ala tuhrin. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kita diperintahkan untuk menyapu di atas khuf apabila kita memasukkannya dalam keadaan suci. Jadi syarat yang pertama adalah dalam keadaan suci. Wa hadha wadhihu dilalati 'ala ishtirati taharati 'inda lubsi lil khuffain. Hadis ini ya sangat jelas dilalahnya, ya argumennya yang menunjukkan disyaratkannya bersuci ketika ingin memakai kedua khuf. Falau kana hala lubsihima muhdithan, kalau seandainya orang, kondisi orang yang memakainya itu sedang berhadas, lam yajuz al-mas'hu alaihima, maka tidak boleh dia menyapu di atas kedua khufnya. Yani kalau seandainya dia memakai kaos kakinya, gak tahu dia, dia tadi pergi ke WC, setelah itu dia pakai kaosnya, ya, maka setelah itu dia tidak boleh menyapu di atasnya karena dia tidak memakainya di atas suci. Yang kedua, wa ishtaratu ayakuna al-khuffu wa nahwuhu mubahan. Hendaklah khuf dan yang lain yang dipakai itu adalah barang yang legal. Legal, yakni barang yang mubah, boleh. Fa in kana maqsuban aw hariran binisbati lirajul lam yajuz al-mas'u alayhi. Kalau seandainya barang itu adalah barang curian, barang rampasan, atau bahannya yang tidak boleh, seperti kaos kakinya terbuat dari sutra, dan itu tidak boleh bagi laki-laki, bagi perempuan boleh. Ya, falam yajuzul masu alaihi, maka tidak boleh menyapu di atasnya. Li'annal muharrama la tustabahu bihi rukhsah, karena yang diharamkan tidak membolehkan untuk pengambilan rukhsah. Jadi yang haram tidak membolehkan rukhsah. Ya. Yang ketiga, wa ishtaratu an yakuna al-khuff wa nahwu satiran lir-rijl. Hendaklah khuf atau yang senada dengannya menutup kaki. Maksud dari menutup kaki ini menutup bagian yang harus dibasuh. Kalau kaki, membasuhnya kan kaki sampai dengan mata kaki, maka tertutuplah mata kakinya juga. Fala yumsahu alaihi idza lam yakun dafian mughattiyan lima yajibu ghasluhu, maka tidak boleh disapu di atasnya apabila tidak menutup secara menyeluruh bagian yang wajib untuk dibasuh. Fa in kana nazilan 'anil ka'b, ya, bi an kana nazilan 'anil ka'b, dengan seperti turun dari mata kaki. Kalau kita lihat kan ada kaos kaki di bawah mata kaki, ya, sama tingginya dengan sepatu, ya, maka itu nggak boleh. Berarti sepatu kita ini nggak ada yang boleh. Enak. Au kana dhafian lakinnahu la yastur rijl isfa'ihi wa khiffatihi, atau dia menutup, membungkusnya, tapi tidak menutup dari kaki. Seperti tipis sekali, ya, tipis atau jarang. Kajaurab ghairu safiq falyumsahu ala dhalika kullihi li'adami sitrihi. Ada kaos kaki, ya, yang sofa juga kalau transparan, transparan ya sofa, bersih sekali. Ya kalau ada kaos kaki dari apa ya, kaos kaki dari plastik ya, ya maka nggak boleh. Jadi kalau tipis banget itu tidak boleh disapu, dia tidak ada tertutup. Satir itu sitir menutup dia. Baik. Wa yamsahu ala ma yaqumu maqam al-khuffain fa yajuzu al-mas'u ala jawrab as-safiq allati yasturu rijl min sufin wa ghairihi. Maka boleh menyapu terhadap benda yang berfungsi seperti khuf, maka bolehlah menyapu di atas kaus kaki yang tebal yang menutup kaki, yang terbuat dari wol atau yang semisalnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal jawrabaini wa na'layin. Karena Nabi menyapu di atas kaus, dua kaus dan sandalnya. Berarti kalau betul ada kaosnya. Ya, ada kaosnya dan kemudian juga pakai sandal. Maka sekalian disapu di atasnya. Wa istamiru mas'u 'alaihi ila tamamil muddah. Lah punya penyapuan ini berlanjut sampai temponya terpenuhi, habis waktunya. Duna ma yalbisu fawqahu min khuffin aw na'lin wa nahwihi. Ya. Tanpa tidak menyapu apa yang dipakai di atasnya. Min khuff atau na'l wa nahwihi wala ta'thira li tikrar khal'ihi wa lubsihi idza kana qad bada al-mas'a 'ala al-jawrab. Penyapuan kaos kaki, ya, penyapuan kaos kaki, maka menyapu kaos kaki ini terus sampai masanya habis, tapi tidak menyapu untuk di atasnya. Kaos kaki itu kan kita pakai nih, lalu kita pakai, mungkin pakai sepatu atau pakai sandal seperti sandal gunung atau yang lainnya, maka di atas sepatu itu tidak disapu lagi, cukup menyapunya di kaos. Walaupun kita mencobotnya berkali-kali, kaos apa sepatu kita ini kita copot berkali-kali, maka itu tidak ada pengaruhnya apabila kita memulai penyapuannya di atas kaos kaki. Sekarang misalkan kita pakai kaos kaki, lalu setelah itu kita pakai jawrab ini, kaos kaki, lalu kita pakai jawrab, lalu setelah itu kita cabut, kita buka khuf, lalu kita pakai lagi. Boleh enggak kita menyapu di atas khuf? Enggak boleh. Karena yang boleh itu kita hanya lapisan bawah. Lapisan atas tidak. Dan dia tidak akan berpengaruh. Tapi kalau seandainya penyapunya di atas ini, ya, ketika kita buka, ya, maka kita tidak menyapu lagi di atas itu, di atasnya, tapi di bawahnya boleh. Taib. Wa yajuzu mas'u 'ala al-imamati bi syartaini. Boleh menyapu di atas imamah dengan dua syarat. Ahaduhuma takunu satiran lima lam tajri al-'adatu bi kashfihi min ar-ra's. Bahwasanya imamah itu menutup bagian yang tidak biasa terbuka dari kepala. Ya. Bagi orang Arab ada bagian yang tidak pernah terbuka gitu. Ya, biasanya di atas sininya. Kalau di sini masih terbuka. Nah, gini-gini bisa kan? Tapi di sini tutup gitu. Ini imamahnya. Al-thani, al-syartu al-thani, an takuna al-imamatu muhannakah, wa hiya allati yudaru minha tahta al-hanaki dawrun fa'akthar. Aw takunu dhatu dhawaib dhu'abah, wa hiya allati yurkha tarfuha minal khalf. Hendaklah imamahnya ini adalah imamahnya yang dibelit sampai ke lehernya. Jadi ada imamahnya diputar-putar kemudian diputarkan sini. Ya panjang dia. Allati yudaru ma tahta al-hanak, yang mana diputarkan di bawah dari lehernya. Daurun katir. Diputar dengan banyak. Berarti imamahnya panjang nih. Atau takunu dzata du'abah, atau imamahnya punya ekor, yaitu yurkha tarfuha, yang ujungnya dibuangkan di belakang. Ya, kalau kita lihat Afghanistan ya, orang serbannya orang Afghanistan di belakangnya panjang, atau kalau Sudan di sininya. Ya, sudah panjang di sini lalu dibelitkan di lehernya. Nah, yang seperti itu syaratnya. Faqad thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mas'u 'ala al-imama bi ahaditsin akhrajaha ghairu wahid min al-a'immah. Nabi telah menyapu di atas imamahnya dengan hadis-hadis yang dikeluarkan tidak satu orang dari ulama, dari a'immah. Wa qala Umar, man lam yutahhirhu al-mas'u 'ala al-imama fala tahharhu Allah. Orang yang tidak mensucinya dengan orang man lam yutahhirhu al-mas'u 'ala al-imama, orang yang tidak menganggap bahwa penyapuan di atas imamah itu adalah mensucikan, maka semoganya Allah tidak mensucikan dia. Yani maknanya bahwa Umar mengatakan bahwa itu adalah bagian yang disyariatkan. Orang yang menganggap itu tidak disyariatkan berarti semoga Allah tidak ya mensucikan dia, gitulah. Wa inna ma yajuzul mas'u 'ala al-khuffain wal 'imamati fi at-taharati min al-hadath al-asghar. Menyapu, bolehnya menyapu di atas khuf dan imamah di dalam bersuci dari hadas kecil. Wa amal hadas akbar, kalau ada hadas akbar, hadas besar, fala yumsahu ala syai'in min dhalika fihi bal yajibu ghaslu ma tahtahuma. Tapi kalau seandainya hadas besar, maka tidak sama sekali disapu, tapi wajib dibasuh. Ya, maka sepatu harus dibuka. Ya, kalau imamah harus dibuka. Ya, khufnya harus dibuka. Wa yumsahu 'alal jabirah wa ya a'wadun wa nahwuha turbatu 'al kus kal al kurs al kus kusri. Wa yumsahu 'ala ad-diba ad-dimad allati yakunu 'ala jurhi. Disapu di atas perban. Ya. Atau kayu yang ya, jabira itu adalah perban kayu yang diperbankan. Sama dengan biasanya kalau bisa juga pakai gypsum ya. Itu juga bisa dikatakan jabira. Yaitu dia dikatakan a'wadun wa nahwiha, yaitu kayu dan yang semisalnya yang diikat di atas yang patah. Dari tangan patah atau kaki, bagian kaki patah. Tapi kalau seandainya tulang karyangnya patah, bah, perlu sapu enggak? Enggak perlu, yang disapu kan basuhkan kakinya. Tidak bagian yang dibasuh. Ya. Wa yumsal 'ala ad-dimad alladhi yakunu 'ala jurh. Begitu juga disapu di atas perban yang ada di atas di atas luka. Ya, luka kita yang ada di atasnya disapu. Sebab kalau seandainya kena air, boleh jadi lukanya semakin ya lama kesembuhannya. Baik. Wa kadzalika yumsah 'ala al-lusuq alladhi yuj'ala fil qurh fil quruh. Begitu juga disapu di atas apa kalian? Yang untuk kalau luka kita pakai yang lengket itu, plasternya. Yang di plaster itu nama merek, makanya saya enggak sebut tadi. Apa namanya itu? Nah, plaster. Ya, plaster lah, plaster untuk luka gitu lah ya. Tadi makanya saya milih nama nih, karena ini otomatis nama merek ya. Baik. Lusuk itu lesk, yakni menempel gitu lah ya. Ada anunya. Yuj'alal qurush, yang dibuat di atas luka, kullu hadhi asya yumsah 'alaiha. Jadi kalau yang luka ada di atasnya di ya, plasternya juga boleh disapu di atasnya. Ya. Bisyarti an takuna ala qadr hajah, dengan syarat sesuai dengan ukurannya. Yang lukanya di sini tapi diperbannya di sini, ah itu enggak masuk orang. Luka di sini memang harus diperban, kemudian dikasih perbannya di plasternya dikasih gitu ya. Ya kalau enggak dikasih plaster, perbannya akan terbang. Nah, sesuai dengan itu, tapi tidak terlalu berlebihan kita. Qadr hajah, sesuai dengan kebutuhan. Bi haytakunu 'alal kasr al jurhi wa ma qaruba minhu mimma labudda min wad'iha 'alayhi lituaddi mahammataha. Yani di mana patah atau luka atau yang dekat dengannya yang memang harus diposisikan supaya memang berfungsi gitu. Ya, perban kalau tidak kasih plaster dia tidak berfungsi nanti. Ya, tapi jangan terlalu. Ya sudah cukup misalkan 1 senti dari perban sudah, enggak usah 10 senti misalkan ya. Fa in tajawaza qadra hajah lazamahu naz'u ma zada 'anil hajah. Kalau seandainya dia buat melewati kebutuhan, maka dia harus membuka bagian yang melewati dari kebutuhan tadi dan membasuhnya. Ya. Wa yajuzu al-mas'u 'ala al-jabira wa nahwiha fil hadath al-asghar wa akbar wa laysa lil-mas'i 'alayha waqtun muhaddad. Boleh menyapu di atas jabirah tadi, yang pembalut tadi, ya, baik hadas kecil hadas besar, berbeda dengan imamah dengan khuf. Imamah dengan khuf hanya hadas kecil, hadas besar harus dibuka. Tapi kalau jabirah pembalut tadi itu boleh hadas kecil dan hadas besar dan tidak memiliki waktu tertentu, ya, unlimited, ya, kapanpun sesuai dengan kebutuhan. Ina. Bal yumsahu 'alayha ila naz'iha wa bur'i ma tahtaha. Malah disapu di atasnya sampai dibuka atau sampai sembuh apa yang di bawah dari pembalut tadi. Li'anna mashaha li'ajli darurati ilaiha. Karena penyapuan di atas itu adalah dalam tujuan kedaruratan, kebutuhan kita untuk itu. Fayataqaddaru biqadri ad-darurah, maka dia diukur sesuai dengan kebutuhannya, ya, kedaruratannya. Wad dalilu ala masil jabirah, hadis Jabir bin Abdullah. Dalil yang membolehkan penyapuan di atas pembalut tadi, ya, adalah hadis Jabir. Qala kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sihi. Kami keluar dalam perjalanan, lalu salah seorang ditimpa oleh batu, ya, fashajjahu fi ra'sihi, lukalah kepalanya, bocor, ya, tsumma talam, Lalu orang yang bocor kepalanya tadi mimpi dia malam. Ya. Fasa'ala ashabah, mimpi artinya mimpi besar. Junub dia. Lalu dia bertanyalah kepada sahabat-sahabatnya, "Hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum?" Apakah kalian melihat aku ini boleh bertayamum? Ada keringanan enggak untuk bertayamum? Qalu ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma'. Kami melihat Anda tidak ada keringanan karena Anda mampu memakai air. Kepalanya bocor, kaki tangannya kok boleh memakai air? Ya. Faqtasala famat. Lalu dia mandi, tentu dia harus semuanya dia basuh. Lalu dia meninggal dunia akibat tadi. Falamma qadimna ala Rasulillah, ketika kami datang kepada Rasulullah, ukhbira bidzalik, beliau diberitahukan tentang itu. Faqal, lalu Nabi mengatakan, qataluhumullah, mereka telah membunuhnya, semoga Allah membalas mereka. Ya, ala sa'alu idlam ya'lamu, kenapa mereka tidak bertanya jika mereka tidak tahu? Kenapa tidak bertanya jika mereka tidak tahu? Fa innama shifa'ul 'ay as-su'al, karena obatnya tidak tahu itu adalah bertanya. Ini menunjukkan kebodohan itu adalah penyakit. Bodoh adalah penyakit. Obatnya bertanya. Innama kana yakfi an yatayammama wa'asiba 'ala jawrihi khirqatan thumma yamsaha 'alayha. Sebenarnya dia cukup aja untuk bertayamum, kemudian dia letakkan kain di atas kepalanya, lalu dia sapukan di atasnya. Ya, dia sapukan di atasnya. Rawi Abu Dawud dan Ibnu Majah sahih oleh Ibnu Sakan. Baik, mahallul mashi min hadhil hawail. Di mana posisi yang disapu di barang-barang tadi? Khuf ini misalkan. Ada orang menyapu gini. Nah, gitu ya. Semuanya disapu kayak membasuh. Nah, mana posisi yang disapu itu? Yumsahu dhahirul khuffi wal jawraib wal jawrab. Maka yang disapu itu di atasnya. Ya. Yang di atasnya. Bukan di bawah. Bukan samping kanan, samping kiri. Tapi di atas. Ali bin Abi Thalib dia mengatakan, "Law kana ad-dinu bir-ra'i." Kalau seandainya agama itu dasarnya adalah logika. Law kana ad-dinu bir-ra'i, lakana asfal al-khuff awla min a'la. Lakana masl asfal min al-khuff awla min a'la. Tentu penyapuan di bawah lebih utama dari atas. Karena logika mengatakan yang kotor itu di bawah. Karena dipakai. Laqad ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'alal khuffaihi. Aku telah melihat Nabi menyapu di atas khufnya, bukan di bawah. Ya. Begitu juga di atas jawrab. Jawrabnya di atasnya juga. Wa yamsahu aktsarul 'imamah. Lalu disapulah bagian yang banyak di bagian atas, bagian dominan dari imamah. Wa ikhtassu dhalika bidawairiha wa yamsal ala jami'il jabirah. Ya, dan dikhususkan penyapuan ad-dawair, lingkarannya dari sapuan tadi, ya. Kemudian untuk di atas jabirah semuanya. Ya, kalau ini misalkan dibalut, maka semuanya disapu. Kaki mungkin ada yang anu, kaki ada yang patah misalkan bagian kakinya, yang satu enggak apa-apa, yang satu patah. Maka yang patah bagian kakinya disapu semuanya, kalau yang kaki yang satu lagi dibasuh. Ya. Wa sifatul masyi 'ala al-khuffain, cara penyapuan di atas khuf itu, an yadha'a 'asabi'a yadayhi mablulataini bil ma' 'ala asabi'i rijlaihi thumma yamurru ila saqihi wa yamsahu rijlal yumna bil yadil yumna wa rijlal yusra bil yadil yusra wa yufarriju asabi'ahu idza masaha wa la yukarriru masaha. Cara penyapuan, ya, dia letakkan tangan-tangannya, kedua tangannya tadi yang basah dengan air, lalu diletakkan di atas jari jemari bagian kakinya, ya, lalu di kakinya, lalu ditarik ke atas, ya, ditarik ke atas, ke sak, ke betis, arah ke betis. Tangan kanan untuk kaki kanan, tangan kiri untuk kaki kiri, atau kaki kanan dengan tangan kanan, kaki kiri untuk kaki kiri, ya, dan dijarangkan, ya, dilebarkan jari jemarinya apabila dia menyapu, dan tidak diulangi, cukup sekali. Wafaqana Allah jami'an lil ilmin nafi' wa 'amal shalih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Wallahu ta'ala alam. Dengan demikian kita selesai pembahasan, ya. Baik, kita lihat pertanyaan. Baik, ini pertanyaan anak Abu Zikr Rizki dari Padang. Afwan, mau tanya tentang pembagian harta waris. Jika orang tua sudah meninggal dunia, meninggalkan anak laki-laki 2 orang, anak perempuan 1 orang, 1 orang anak perempuan sebapak, harta warisnya rumah yang dikontrakan 20 juta setahun, bagaimana pembagiannya Ustaz? Yang meninggal dunia siapa ini? Ayah atau ibu? Kalau seandainya yang meninggal ini ayah, berarti yang ditinggalkan oleh ayah adalah 2 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Karena kita ketika membagi warisan, kita kembalikan kepada orang yang meninggal, jangan kita lihat kepada orang yang bertanya. Ya, kalau orang bertanya, dia melihat saudaranya, ini saudara sebapak. Ya, tapi ketika dia berbicara dengan melihat kepada orang yang meninggal, yang ditinggalnya siapa ini? Wah, sepertinya yang bapak yang meninggal ini punya 2 istri. Yang satu anaknya 2 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Yang satu lagi 1 orang perempuan. Ya, yang dibilang tadi adalah saudara perempuan sebapak, enggak gitu ya, dari orang yang bertanya. Berarti di sini dia adalah pembagiannya, kalau kita lihat enggak tahu nih ibunya masih hidup atau tidak. Ya. Kalau seandainya kedua ibunya ada misalkan, maka si istri mendapatkan 1/8. Ya, si istri mendapatkan 1/8. Baik istrinya 1 atau istri 2 atau istri 3 atau istri 4. Semuanya bergabung di 1/8. Kemudian sisanya ya 7/8. Maka 7/8 itu dibagi menjadi berapa? 6. 6. Karena laki-laki mendapatkan 2 kali, karena laki-laki tadi ada 2 dikalikan 2 menjadi 6, perempuan ada 2. 4 jika tambah 2, 6. Maka dibagilah. Uangnya tadi adalah ada rumah kontrakan, ya, ada rumah kontrakan, dan kemudian kontrakannya 25 juta, maka tinggal membaginya seperti itu tadi. Ya Allah Ta'ala. Hamba Allah dari Lubuk Linggau. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Ana hamba Allah dari Lubuk Linggau. Bertanya, pertanyaan saya, bagaimana agar saya bisa mengembalikan rasa nikmat dalam ibadah saya? Karena saya pernah merasakan nikmatnya ibadah. Saya sudah mulai mengikuti kajian sunnah, tapi belum bisa mengembalikan nikmat untuk ibadah saya. Apa yang harus saya lakukan? Iya. Nikmat ibadah ini bermacam-macam. Yang pertama, kita memohon kepada Allah, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku dalam berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu dan husni ibadatik, beribadah yang baik kepadamu. Yang kedua, perbanyak zikir kita kepada Allah, terutama baca Al-Quran. Yang ketiga adalah menundukkan pandangan kita, karena pandangan itu akan mempengaruhi konsentrasi kita. Ketika kita melihat pandangan hal-hal yang tidak baik, maka itu akan mengganggu nikmatnya beribadah. Kemudian memperbanyak ibadah itu sendiri. Ya, wallahu ta'ala alam. Pertanyaan yang kedua, apa hukumnya suami melarang menjual mas kawin? Tidak ada. Tidak boleh, tidak ada haknya suami untuk melarang menjual mas kawin. Mas kawin itu sudah haknya istri. Ya, mas kawin itu adalah haknya istri. Dia mau jual, dia mau kasihkan, dia mau apa? Bukan berarti kalau dijual lalu jatuh cerai, ya, atau hilang lalu hilang cerai, enggak. Itu mas kawin atau mahar itu adalah haknya istri. Mau dia pakai sendiri atau dia jual kemudian dia pakai atau diganti dengan yang lain, itu terserah. Ini adalah salah kaprah kita, di mana kita memahami bahwa mas kawin itu ya sangat apa ya, sangat suci gitu loh, tak boleh diapa-apain, ya harus dipelihara. Itu enggak, itu hak dia, wallahu a'lam. Masya Allah, ini pertanyaannya 10 nih. Ya, kita beberapa pertanyaan aja, bantu dijawab berdasarkan dalil. Apa hukumnya menabur bunga di kuburan? Tidak ada dalilnya, enggak boleh. Dalil melarangnya, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Tapi sebutkan dalil tadi ya. Itu dalilnya. Apa hukumnya menyemen atau menembok kuburan? Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Muslim. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tujassasal qubur. Nabi melarang untuk ditembok kuburan. Ya, dilarang oleh Nabi. Maka itu hukumnya haram. Bagaimanakah kuburan, bentuk kuburan yang sesuai dengan sunnah dinaikkan sejengkal? Dinaikkan sejengkal, boleh kita kasih kerikil supaya jangan turun tanah-tanahnya, dan tidak boleh mendatangkan tanah baru. Ya, tidak boleh mendatangkan tanah baru. Seperti sebagian kampung, di kampung saya itu namanya tiga hari, yang hari ketiga itu membai tampe, dibuat tanah batako. Batako itu bukan dari bata ya, tapi tanah yang ada rumputnya yang keras di kotak-kotak, kemudian dibuat di kuburan itu sehingga dia tapi dari tanah itu enggak boleh. Sebab kita dilarang untuk mendatangkan tanah ke kuburan tersebut. Cukup dulu sampai di sini ya. Mudah-mudahan ada kesempatan lain. Bagaimana cara berpartisipasi untuk wakaf pesantren? Ya, kalau yang dimaksud dengan ikut serta dalam memberikan wakaf pesantren, terutama mungkin pesantren kita ya, Sandara Eliman, kita masih membutuhkan dana untuk penyelesaian pembangunan kita, dan alhamdulillah gedung yang kita bangun mulai tanggal 25 November 2019 selama 7 bulan alhamdulillah kita bisa mengumpulkan dana dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatian masyarakat kita, dalam 7 bulan kita bisa mengumpulkan dana 4M. Sebelum membangun kita ada dana 2M sehingga semuanya adalah 6M. Alhamdulillah pesantren gedung tersebut sudah dimanfaatkan oleh anak-anak kita. Anak-anak kita sudah ada di sana 123 orang anak, ya, dan mereka sudah beraktivitas baik. Nah, hanya saja kita perlu menyempurnakan yang masih tersisa, kurang lebih 15% lah, kurang lebih masih banyak yang harus kita perbaiki untuk kenyamanan mereka. Maka bagi yang mau ikut di dalam berwakaf untuk pesantren ini, mungkin bisa mentransfer dananya ke 011-222-5477 atas nama Yayasan Darul Iman BNI Syariah. Saya ulangi, 011-222-5477 atas nama Yayasan Darul Iman dari BNI Syariah. Assalamualaikum Buya, semoga Buya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buya, apakah luka yang sudah lama seperti luka yang sudah berair menjadi najis jika tersentuh dengan sarung atau pakaian itu? Jazakallahu khair. Tidak, insyaallah tidak. Air yang keluar dari luka lama tadi insyaallah tidak najis. Ini dari Bone, Sulawesi Selatan. Bagaimana menyikapi orang yang banyak hafalan hadis dan banyak hafalan Al-Quran tapi masih membolehkan demo dan tidak ikut pemilu atau mencoblos? Ini ya. Pertama, kembali kita kepada aturan agama kita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman ulama-ulama kita, para sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama kita mengikuti dengan cara yang baik, di mana mereka ulama-ulama salaf mengatakan bahwasanya demo itu enggak boleh, oh itu tidak boleh. Kita pernah diskusi dengan Syekh Ibrahim Ruhaili ketika makan malam, ketika beliau datang di Solo. Itu kita diskusi tentang demo. Sampai kita mengatakan, Syekh, konstitusi kami membolehkan. Yakni undang-undang yang berlaku di negara kita membolehkan berdemo itu dalam rangka mengajukan pendapat, mengeluarkan pendapat. Kata Syekh, Muhammad berdemo itu haram. Apa alasannya haram? Karena Nabi melarang orang memadatkan jalan. Duduk. Mengganggu. Beberapa hari kemarin ini jalan ini penuh, di belakang penuh. Ya? Orang punya keperluan mendadak enggak bisa. Orang yang sakit mungkin mati di ambulan. Ya, karena terlambat. Belum lagi merusak fasilitas umum. Belum lagi kalau terjadi bentrok. Belum lagi kalau seandainya membawa bom molotov. Ya, katanya dengan pakai bola kasti, kayak kau apa, kayak macam-macam. Belum lagi orang yang terbakar, belum lagi itu semuanya. Ya, itu apa tidak mengganggu itu? Ya, sementara hanya kaful adza, menahan diri tidak mengganggu. Tidak boleh kita mengganggu. Waraddus salam, menjawab salam. Bagaimana menjawab salam marah-marah di situ? Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ya, amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ini enggak melakukan kemungkaran. Ya. Maka di sini kita lihat. Lalu kami katakan, "Syekh, negara kami membolehkan." Kata Syekh, "Kalau negara membolehkan yang haram, apakah kalian lakukan?" Ya, kata Syekh begitu. Akhirnya kami diam aja. Ya, kan hak. Benar apa yang dikatakan beliau. Ya, kalau kita lihat banyak orang yang ngupat. Berapa orang yang terzolimi dengan adanya itu. Kalau seandainya misalkan hak berbicara, adanya misalkan protes, subhanallah, yang dilihat sekarang ini dalam kondisi sekarang ini, gubernur sudah mengatakan mengajukan surat ke presiden, ya, dan ke DPR. Bagian anggota DPR yang lain atau misalkan dari DPRD sudah mengajukan surat ke pusat. Artinya apa yang diinginkan untuk disampaikan sudah terpenuhi. Lalu untuk apa lagi? Kalau tidak tujuannya adalah untuk membuat, ya, sebuah tidak kenyamanan. Sementara keamanan itu adalah nikmat. Keamanan adalah nikmat. Sebab kalau seandainya kekacauan, ya, bentrok antara aparat dengan masyarakat, dengan pendemo, subhanallah, akankah mungkin ada orang toko akan buka tuh? Dekat orang demo, enggak, pasti dia akan ngunci, pasti mereka akan menjauh. Orang yang rumahnya dekat tempat itu, keramaian tersebut, udah was-was dia, jangan-jangan rumahnya akan dirusak, ya, akan terbakar dan yang lainnya. Nah, maka kalau kita lihat, ya, dengan kondisi yang sekarang ini, ya, hanya dengan hati yang jernih, dengan pikiran yang tenang, dengan manhaj yang benar, maka kita bisa melaksanakan hal itu. Yaitu kita bisa memahami, kita bisa menjauhi, ya, apa yang kebijakan-kebijakan yang lain. Nabi SAW telah menasihati kita. Fasbiru, kata Nabi. Kalau seandainya nasihat Nabi tidak bisa kita dengar, nasihat siapa yang akan kita dengar? Ya, apalagi dalam kondisi-kondisi yang seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.